Yo kareh banna guno-guno nang urang kirimka sampai manari balari lari diri denai siang jo malam mendanyoi-danyoi sakio di kapalo babila denai di guna.